Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, haddathana ibnu Abdul Hamid aydan qala haddathana Abu Hisham ar-Rifa'i qala haddathana Wahab ibnu Jarir qala akhbarana Abi An Fudail ibn Yasar qala qila li Abi Ja'far fi qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasriku sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Ditanya Abu Ja'far terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam kondisi imannya sempurna. Tayyib. Abu Ja'far ditanya, ya, maksud hadis ini apa? Apakah hadis ini memiliki maksud berarti orang itu sudah keluar dari Islam? Karena Rasul mengatakan dia bukan lagi mukmin ketika mencuri. Beliau ditanya. Maka beliau menjelaskan bukan dengan lisan, ya. Tapi beliau menjelaskan dengan barakallahu fikum membuat gambar. Kata qala fadawwara da'iratan. فقال هذا الإسلام ثم دور حولها دائرة فقال هذا الإيمان محصور في الإسلام. Nah, maka beliau membuat satu lingkaran. Dibuat lingkaran besar. Beliau mengatakan ini lingkaran Islam. Setelah itu beliau buat lagi di dalam lingkaran tadi lingkaran yang lebih kecil. Ini lingkaran iman. Ya. Nah, sehingga maksud sabda Nabi ketika seorang itu mencuri, dia keluar dari lingkaran iman, tapi dia masih di dalam lingkaran Islam. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itu kurang lebih gambarannya. Beliau menjelaskan sabda Nabi ini dengan apa? Dengan memberikan barakallahu fiikum contoh ya. Tamsil lewat gambar. Nah. Dengan visualisasi barakallahu fiikum. Nah. Jadi beliau menggambarkan apa yang ada itu dalam bentuk visual. Jadi bisa dilihat oleh mata. Baik, ada lingkaran besar, lingkaran kecil. Lingkaran besar itu Islam, lingkaran yang di dalamnya itu iman. Nah, ketika orang itu mencuri, keluar dari lingkaran kecil, tapi masih masuk dalam lingkaran Islam. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian beliau mengatakan, hadzal iman mahsurun fil Islam. Lingkaran yang kecil lebih kecil ini adalah iman. Dia dibatasi oleh Islam. Artinya dia diliputi oleh lingkaran Islam yang lebih besar lingkarannya. Fa idza saraqa, maka ketika dia mencuri, au zina, atau ketika seorang itu berzina, kharaja minal iman ilal Islam. Maka orang tadi keluar dari lingkaran iman tapi masih masuk dalam lingkaran Islam. Nah, barakallahu fikum. Wala yukhrijuhu anhu minal Islam illa syirku. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang bisa mengeluarkan dia dari lingkaran Islam tadi kecuali syirik. Nah, syirik itulah yang bisa menendang dia keluar dari lingkaran Islam. Barakallahu fikum. Nah, jadi dengan visualisasi ini, barakallahu fikum, kita menjadi lebih jelas, lebih gamblang untuk memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Barakallahu fikum. Naam. Wa qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nasrin Muhammad ibnu Kurdi al-Fallah, قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال قال محمد بن علي. نعم أبو جعفر تدي هذا الإسلام ودور دائرة في وسطها الأخرى وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. Dengan lafaz yang sedikit berbeda, ini Islam. Kemudian beliau membuat satu lingkaran yang besar. Kemudian di tengah-tengahnya beliau buat lagi lingkaran yang lebih kecil dan beliau katakan ini lingkaran iman. Nah, yang ada di tengahnya. Dan dia, ya, dibatasi, diliputi oleh lingkaran Islam. Qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Thumma qala, yakhruju minal iman ilal Islam. Maksudnya hadis ini, orang tersebut keluar dari lingkaran iman tapi masih berada dalam lingkaran Islam. Wala yakhruju minal Islam, dia tidak keluar dari Islam. Fa idza taba taballahu alaihi qala wa raja'a ilal iman. Maka ketika pelaku maksiat tadi bertobat, Allah akan terima taubatnya dan dia akan kembali lagi ke lingkaran iman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-muazzin yu'azzin. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita baca, barakallahu fikum, di dalamnya terdapat faedah, ya, at-ta'lim bil amsal, memberikan pelajaran dengan contoh-contoh, analogi, barakallahu fikum, atau visualisasi atau yang semisal dengannya. Dan itu termasuk metode yang dipakai di dalam Al-Quran. Atau cara Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sesuatu perkara. Nah, wakama qil, sebagaimana ada perkataan, ya, bil misal yattadihul maqal. Dengan memberikan contoh, dengan memberikan permisalan, dengan memberikan analogi, visualisasi atau semisal dengannya, maka suatu ucapan itu akan semakin jelas. Barakallahu fikum. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Allah mengatakan, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ, dan itulah permisalan-permisalan, نَضْرِبُهَا, yang kami buat, linnas, untuk umat manusia, wa ma yaqiluha illa al-alimun. Tidak ada yang bisa memahami, mengerti permisalan-permisalan tadi melainkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini metode ilahi menjelaskan sesuatu, yaitu dengan contoh, dengan barakallahu fikum misal, dengan analogi atau barakallahu fikum visualisasi dalam bentuk ya gambar atau oretan-oretan atau barakallahu fikum yang semisal dengan itu. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Tujuannya adalah untuk memperjelas ya. Naam. Barakallahu fikum, dengan penggambaran dari Abu Ja'far tadi semakin jelas pemahaman kita tentang orang-orang yang melakukan maksiat, dosa besar, barakallahu fikum, naam. Apakah dia itu keluar dari Islam atau tidak? Nah, penjelasannya seperti yang disebutkan oleh Abu Ja'far tadi, ya. Nah, itu bisa kita pakai untuk menjelaskan kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum, naam. Untuk menjelaskan kepada mereka tentang atau perihal pelaku dosa besar itu apakah kafir atau tidak. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala Muhammad ibn Husain, yaitu Imam Al-Ajurri, beliau memberikan komentar terhadap tamsil yang dilakukan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Ma ahsana ma qalahu Muhammad ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Wadhalika anna al-imana yazidu wa yankusu. Kata Imam Al-Ajurri, betapa indah, betapa elok, betapa bagusnya apa yang dilakukan oleh Muhammad ibnu Ali radhiyallahu anhuma ketika menggambarkan permasalahan ini dalam bentuk lingkaran-lingkaran tadi. Karena memang kata beliau, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'asi. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Wal Islam la yajuz, kata beliau. Adapun Islam enggak boleh dikatakan bertambah dan berkurang. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. La yajuzu ayyu qala yazidu wa yankusu, kata beliau. Naam. Tidak boleh mengatakan kalau Islam itu bisa bertambah dan berkurang. Waqad rawa jama'atun mimman taqaddama annahum qalu, dan sungguh sekelompok para ulama yang telah lalu, salaf mutaqaddimin, mereka mengatakan, idza zana nuzi'a minhu al-iman, fa in taba raddahu Allahu ilaihi. Kalau dia berzina, maka iman itu akan dicabut darinya. Kalau dia bertobat, iman itu akan dikembalikan lagi oleh Allah kepada dia. Wa kullu dzalika dalilun ala annal iman yazidu wa yanqusu. Itu semua adalah dalil yang menunjukkan kalau iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wal Islam laisa kadzalik. Sedangkan Islam tidak boleh dikatakan bertambah atau berkurang. Nah, ala tara ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah faman taraka shalata faqad kafar. Tidakkah Anda melihat pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, inna Allah ta'ala qarrana zakata fi kitabihi ma'as salati. Allah menggandengkan zakat di dalam Al-Quran dengan sholat. Faman lam yuzakki fala salata lahu. Orang yang tidak menunaikan zakat, maka sholatnya juga tidak sah. Nah, barakallahu fikum. Al-Muhim. Ini sebuah permasalahan yang sangat menarik. Yaitu permasalahan, apakah Islam itu bisa bertambah dan berkurang? Ya, nah. Ini membutuhkan barakallahu fikum pendalaman materi yang ya. Lebih ya. Energi yang antum butuhkan untuk memahami masalah ini harus lebih antum kerahkan ya. Hati dan akal. Naam. Harus antum ya tingkatkan. Ini masalah cukup barakallahu fikum cukup dalam ya. Nah, Islam itu bisa bertambah atau tidak sih? Nah, dalam masalah ini ada perbedaan pandangan. Ya. Saya berikan ringkasannya terlebih dahulu, nanti baru penukilan secara ilmiah aqwal di kalangan para ulama. Dalam masalah ini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ya. Nah. Antum bisa lihat pembahasannya nanti dalam syarah Tohawiyah. Barakallahu fikum. Dalam syarahnya Ibnu Abil Is ada bisa atau syarahnya Syekh Shalih Al-Syeikh. Ini dibahas di sana. Nah, dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iman itu satu. Ya, syai'un wahid. Bukan iman, Islam ya, kita bahas sekarang Islam. Islam itu satu. Tidak boleh dikatakan dia bertambah atau berkurang. Barakallahu fikum. Nah. Sebagian yang lain mengatakan Islam itu sama kayak iman. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagian yang lain mengatakan dirinci. Ya, barakallahu fikum. Nah, taib. Dalam masalah ini, barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Pendapat yang barakallahu fikum dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh, barakallahu fikum, dan para masyaikh yang lain, merinci. Nah, kita harus kembali ke awal pembahasan iman dan Islam. Masih ingat? Iman dan Islam itu termasuk dalam kategori idza ijtama'a iftaraqa. Ya, wa idza iftaraqa ijtama'. Ini. Iman dan Islam itu kalau dia terpisah, artinya Islam disebutkan sendirian, iman disebutkan sendirian, maka apa? masing-masing mengandung temannya. Jadi ketika Islam disebut Islam saja, iman masuk di situ. Paham ya? Atau ketika disebut iman saja, Islam juga masuk di situ. Paham? Nah, kalau yang dimaksudkan tadi adalah dalam tinjauan ini, maka Islam bisa bertambah dan bisa berkurang, ya kan? Karena pada Islam itu juga mengandung iman. Paham? Ketika yang diinginkan pembahasan di sini adalah iman dan Islam yang datang secara bersendirian. Ya. Nah, karena Islam itu juga mengandung iman. Barakallahu fikum. Nah, di sini tidak ada isyikal. Namun barakallahu fikum, ketika keduanya disebutkan beriringan, maka masing-masing punya makna yang khusus. Iman itu untuk barakallahu fikum yang berkaitan dengan keyakinan, ya, barakallahu fikum, tayyib. Sedangkan Islam berkaitan dengan amalan zahir, salat, puasa, zakat dan seterusnya. Nah, dan inilah yang perlu dibahas. Ya. Islam dalam gambaran seperti ini itu bisa bertambah, bisa berkurang atau tidak? Barakallahu fikum. Nah, jawabannya barakallahu fikum, ya, dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya dirinci. Ya. Kalau yang dimaksud dengan Islam di sini adalah dalam bentuk amalannya, ya, maka dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Mutafawitun, yang namanya amalan sholat seseorang, amalan puasa seseorang, itu kan bertingkat-tingkat. Iya gak? Nabi sendiri pernah mengatakan, rubba sha'imun hadzu, hadzuhu bin siyamihi al-ju' wal-atosh. Ya, terkadang orang yang puasa itu bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Nah, tapi kan di sana ada orang-orang yang puasa mendapatkan bukan hanya sekedar lapar dan haus, dapat pahala, dapat begitu banyak pelajaran. Menunjukkan apa? Orang yang melaksanakan puasa itu kan bertingkat-tingkat levelnya ya. Ada yang cuma dapat lapar saja, ada yang dapat pahala, ada yang dapat hikmah, dan seterusnya. Menunjukkan apa? Puasa orang itu bertingkat-tingkat. Ya kan? Ada yang nambah, ada yang berkurang. Nah, begitu juga dalam sholat. Ya, warubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahr. Dan terkadang ada orang yang sholat, bagian dari sholatnya itu hanya begadang saja. Nah, dia sholat tahajud, sholat malam, barakallahu fiik, tapi dia tidak tayyib mendalami dan khusyuk dalam sholatnya. Cuman dapatnya begadang saja. Paham kan ya? Nah, dalam sebagian riwayat lebih jelas lagi Nabi menunjukkan ada tingkatan orang yang sholat. Ada orang yang sholat itu cuman dapat pahala setengahnya saja. Ada yang barakallahu fiikum, nah, 2/4 atau sepertiganya. Bahkan kata Nabi ada orang yang sholat itu enggak dapat pahala sama sekali. Menunjukkan apa? Bertingkat-tingkat, ya kan? Nah, menunjukkan amalan Islam, ya, sholat, puasa, zakat seseorang itu apa? Bertingkat-tingkat. Yazidu wa yanqus. Paham? Ya, jadi kalau yang dimaksud dengan Islam tadi adalah Islam dalam artian amalan, maka dia yazidu wa yanqus. Nah, tetapi kalau yang dimaksudkan dengan Islam di sini adalah qaul, lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahada, maka apa? La yazidu wa la yanqus. Enggak ada orang yang syahadahnya setengah saja, ya kan, asyhadu alla gitu. Nah, ya, atau syahadanya cuma syahada wa anna Muhammad dan Rasulullah, kan nggak bisa, nggak diterima, ya kan? Harus full, nggak bisa setengahnya saja, nah, ambil paket setengah aja ya. Nah, paket hemat, enggak bisa. Harus satu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi apakah iman itu bisa, apakah Islam itu bisa bertambah dan berkurang? Dirinci dengan rincian tadi. Paham ya? Kalau yang dimaksudkan di sini adalah Islam bersendirian, maka jelas iman masuk di situ. Berarti dia bisa bertambah dan berkurang. Ya, tapi kalau yang dimaksudkan di sini adalah Islam dengan makna ketika dia bertemu dengan dengan iman, yang artinya dia adalah amalan-amalan lahir, maka dia bisa bertambah dan berkurang. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan adalah lafaz la ilaha illallah syahadat, maka dia tidak bisa bertambah dan berkurang. Dia cuma satu, ya. Jadi enggak ada syahadat setengah paket tuh enggak ada. Barakallahu fikum. Nah, harus satu, bulat. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dalam masalah ini. Nah. Tayyib. Di sini kita akan nukilkan beberapa kalam ya, para ulama barakallahu fikum terdahulu ya. Nah. Qala Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah. Jilid 1 halaman 107. Tayyib, kata beliau, "Idza ufrida kullun minal Islam wal iman" bizikri fala farqa bainahuma hina idzin. Kata Ibnu Rajab, idza ufrida kullun minal Islam wal iman bizikri, apabila penyebutan masing-masing Islam dan iman disebutkan sendirian. Ya. Nah, jadi hanya menyebutkan Islam saja, hanya menyebutkan iman saja, maka fala farqa bainahuma hina idzin. Enggak ada beda antara Islam dan iman. Paham ya? Kalau hanya disebutkan Islam saja atau iman iman saja. Sama. Iman ya Islam, Islam ya iman. Ya, itu pernyataan Ibnu Rajab. Wa in kurrina bainal ismaini, wa in kurrina bainal ismaini kana bainahuma farqun. Ya. Wa in kurrina bainal ismaini kana bainahuma farqun. Tapi kalau dua nama tadi digandengkan, ya, Islam dan iman bergandengan, maka antara keduanya baru ada yang namanya perbedaan. Paham? Nah, itu yang kemarin kita istilahkan. Kalau istilahnya Ibnu Taimiyah, idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Nah. Tayyib, wat tahqiq, kata Ibnu Rajab, wat tahqiq fil farqi bainahuma. Wat tahqiq fil farqi bainahuma. Dan pendapat yang tepat ya, atau berdasarkan penelitian, perbedaan antara keduanya adalah, menunjukkan di sini ada kalam di kalangan para ulama tentang bedanya apa sih kalau begitu. Paham ya? Nah, banyak. Tapi kata Ibnu Rajab yang paling tepat berdasarkan penelitian, perbedaannya adalah annal iman huwa tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Annal iman huwa tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu. Wal Islam huwa istislamul abdi lillah. Wal Islam huwa istislamul abdi lillah. Wa khudu'uhu wal inqiyaduhu lahu. Wa khudu'uhu wa inqiyaduhu lahu. Wa dhalika yakunu bil amal. Wa dhalika yakunu bil amal. Wa huwa ad-din. Wa huwa ad-din. Nah, bedanya kata beliau yang tepat adalah iman itu adalah pembenaran hati, pengikraran hati, dan pengetahuan hati. Itu iman. Ya, kalau dua-duanya datang bersamaan, bergandengan. Maka iman itu kaitannya dengan hati. Sedangkan Islam maknanya adalah istislamul abdi lillah. Ya, berserahnya seorang hamba kepada Allah. Khudu'uhu, ya. Ketundukan seorang hamba kepada Allah dan kepatuhan, inqiyad, kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Barakallahu fikum. Naam. Dan itu dia lakukan dalam bentuk amalan. Dan itu adalah agama. Jadi bagaimana bentuk ketundukan, kepatuhan seorang hamba? Ya dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Disuruh sholat, ya sholat. Disuruh puasa, ya puasa. Disuruh zakat, ya zakat. Itu bentuk Islam. Ketundukan seorang hamba kepada Allah. Jadi apa yang Allah suruh, tunduk, patuh. Dia kerjakan. Nah, itu kata beliau. Tayyib. Kama sammallahu fi kitabihi al-islama dinan. Ya. Kama samallahu fi kitabihi al-islama dinan. Sebagaimana Allah menamakan Islam di dalam kitab sucinya dengan agama. Din. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Di antaranya ya. Fala yuqbala min. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu dari keterangan barakallahu fikum Ibn Rajab bin Hanbal. Nah, Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Nah. Kemudian Al-Hafidz Ibn Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari jilid 1 halaman 53 kata beliau fal Islam ala dawi hadha ta'rif al mutaqaddim ya fal Islam ala dawi hadha ta'rif al mutaqaddim yazidu kama yazidul iman wa yankusu kama yankusu. Nah, jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar fal Islam ala dawi hadat ta'rif, daw menggunakan hamzah bukan ain, ala dawi hadat ta'rifi al mutaqaddim. Jadi kata Al-Hafidz, maka Islam ya dalam bentuk ta'rif pengertian yang seperti ini, yang telah lalu penyebutannya, yaitu apa? Islam yang dia barakallahu fikum, ya, datang bersamaan dengan iman, maka artinya adalah istislam al-khudu wal-inqiyad dalam bentuk amalan. Nah, maka Islam yang dalam artian bentuk amalan seperti ini, kata Al-Hafidz, yazidu kama yazidul iman. Islam itu bisa bertambah sebagaimana iman juga bisa bertambah. Yang kusu kama yang kusu. Islam itu bisa berkurang sebagaimana iman itu juga bisa berkurang. Barakallahu fikum. Naam. Amma alal itlaqil awal. Amma alal itlaqil awal. Indal ifradi fadhahirun. Kata beliau. Amma ala itlaqil awal indal ifrad fadhahirun. Kata beliau. Adapun Islam dalam penggunaan makna yang pertama, yaitu ketika Islam datang sendirian, maka kata beliau jelas, ya, jawabannya Islam itu bisa bertambah dan berkurang karena di dalam Islam juga mengandung iman. Paham ya? Jadi kata beliau kalau yang dimaksudkan dengan Islam di sini adalah dalam artian yang pertama, ketika dia datang sendirian, maka apa? Iman kan terkandung di dalamnya. Nah, karena iman bisa bertambah dan berkurang, ya berarti Islam juga bisa bertambah dan berkurang. Kata beliau tidak begitu sulit untuk memahaminya. Nah, barakallahu fikum. Sayyid. Li'annahu asbaha muradifan lil iman. Li'annahu asbaha muradifan lil iman. Karena Islam ketika dia datang sendirian, dia adalah sinonimnya dari iman, ya, muradif, ya, dia sama dengan iman kalau dia datang sendirian. Falahu hukmuhu tamaman. Falahu hukmuhu tamaman. Maka Islam itu memiliki hukum iman secara totalitas, secara sempurna. Nah, min haitsu qabulu ziyada wan nuqsan. Min haitsu qabulu ziyada wan nuqsan. Ditinjau dari sisi bisa bertambah dan berkurang. Karena iman bisa bertambah dan berkurang, maka Islam juga bisa bertambah dan berkurang. Karena apa? Islam itu juga mengandung iman. Kalau dia datang dalam penyebutan sendiri. Barakallahu fikum. Naam. Amma ala itlaqis tsani, kata beliau, amma ala itlaqis tsani hala ijtima'ihi, hala ijtima'ihi ma'al iman. Adapun kata beliau, kalau penggunaan Islam di sini adalah dalam bentuk yang kedua, yaitu ketika Islam berkumpul dengan iman, disebutkan barbarengan. Naam. Barakallahu fikum. Haitsu yakunul murad bil Islam, haitsu yakunul murad bil Islam al a'mal adh-dhahirah. Haitsu yakunul murad bil Islam al a'mal zahirah. Nah. Fa ziyadah wan nuqsan fi hadza la iskala fihi ma al batta. Fa ziyadah wan nuqsan fi hadza la iskala fihima albattah. Nah. Ya. Di mana kata beliau pada saat itu yang diinginkan dengan Islam adalah amalan-amalan zahir, salat, puasa, zakat, haji. Nah. Maka tentu kata beliau, bertambah dan berkurangnya Islam dalam bentuk amalan tadi, tentu tidak ada iskal pada keduanya. Ya, kalau Islam itu bisa bertambah. Kalau yang dimaksudkan dengan Islam adalah amalan zahir. Tentu bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Taqillu wa taksuru, kata beliau. Taqillu wa taksuru. Dia bisa menjadi sedikit, bisa menjadi banyak. Ya. Wa tatafadalu. Dia juga bertingkat-tingkat. Naam. Wahada al-amru, wahadal al-amru zahirun aydan. Ya, wahadal amru zahirun aydan. Nah, dan perkara ini jelas. Baiklah ya. Apa dalilnya? Ya tadi yang saya sebutkan. Kalau iman, kalau Islam dalam bentuk amalan zahir itu bisa bertambah dan berkurang tadi. Sabda Nabi, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Warubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahr. Menunjukkan apa? Bertingkat-tingkat amalan orang dalam melakukan amalan zahir. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Itu keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun keterangan yang menunjukkan kalau Islam dalam artian lafaz itu yang tidak bisa bertambah dan berkurang, itu dari kalamnya barakallahu fikum Ibnu Taimiyah. Nah, sayyid ya, kata Ibnu Taimiyah, al-Islam alladhi la yustasna fihi, al-Islam alladhi la yustasna fihi asyhadatani bil lisani faqat. Naam. Al-Islam alladhi yustasna fihi asyhadatani bil lisani faqat fa innaha la tazidu wa la tanqusu, fa innaha la tazidu wa la tanqusu fala istisna'a fiha. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kata Ibnu Taimiyah, adapun Islam yang tidak boleh ada pengecualian padanya adalah dua syahadah dengan ucapan. Naam. Dia tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tidak boleh juga ada pengecualian padanya. Paham ya? Jadi tidak boleh untuk syahadah Islam dalam artian dua kalimat syahadah enggak boleh barakallahu dikatakan apa? Berkurang. Paham ya? Atau dikatakan ngambil setengah paketnya saja enggak bisa. Harus satu. Paham ya, ikhwan? Nah, tayyib. Itu bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa beliau, jilid 7 halaman 259. Nah, ya, yang ketinggalan catatnya dilihat catatan temannya. Barakallahu fikum, ya. Nah, bisa jadi tidak ketemu selain barakallahu fikum ya. Pada pertemuan kali ini, pembahasan ini barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau ketemu di kitab-kitab yang lain, ya berarti alhamdulillah. Ya, antum akan mendapatkan keterangan yang dikuatkan artinya. Nah, tapi kalau nggak ketemu, antum mengabaikannya, menganggapnya, ah lewat, nggak masalah, nggak penting. Nah, antum akan rugi besar. Ya. Nah, membahas masalah Islam, iman itu sekarang barakallahu fikum sudah mulai dikorek-korek. Ya, sudah mulai di dikritisi oleh orang-orang barakallahu fikum, naam, liberal, ya, naam, dan pemahaman-pemahaman menyimpang yang lainnya. Kalau kita tidak memiliki bekal ilmu padanya, maka kita akan diperdaya oleh mereka. Barakallahu fikum, naam. Tayyib. Kita tambahkan lagi keterangan Imam Az-Zuhri. Karena Ibnu Taimiyah ini ada pihak-pihak yang memang sangat sentimen dengan dia. Paham ya? Ada pihak-pihak yang sentimen. Enggak menganggap. Kalau kita, iya. Tapi ada sekelompok manusia yang sentimen dengan Ibnu Taimiyah dan tidak menganggap kaulnya. Paham ya? Nah, maka apa? Oke. Kita enggak pakai. Gitu ya. Nah, ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Kalau sama kita jelas, ya kan? Nah, ada kalam Az-Zuhri. Az-Zuhri, nah, insyaAllah muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Tayyib. Az-Zuhri mengatakan, fanara annal islama al-kalimah. Fanara annal islama al-kalimah wal imana al-amal. Ya. Fanara annal islama al-kalimatu wal iman al-amal. Nah, kami berpandangan Islam itu ya ucapan la ilaha illallah, syahadah, itulah Islam. Paham kan ya? Nah, sedangkan iman itu ketika dia melakukan amalan-amalan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan yang mengucapkan ucapan barakallahu fikum seperti ucapan Az-Zuhri, ulama-ulama yang lain seperti Hammad ibnu Zaid, kemudian barakallahu fikum Ibnu Abi Dzi'bin, Ahmad ibnu Hambal, ya, di mana dalam satu sudut pandang yang dimaksudkan Islam itu adalah syahadah saja. Paham? Nah, barakallahu fikum. Bisa dilihat dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Jilid 4 halaman 893. Jilid 4 halaman 893. Paham ya, Pak ya? Nah, jadi Islam itu bisa bertambah atau berkurang banyak sudut pandangnya. Paham ya? Maksud Islam ini apa? Islam yang datang sendirian atau Islam yang datang bergandengan dengan iman? Paham ya? Nah, kalau yang dimaksudkan Islam yang datang sendirian, ya jelas bisa bertambah dan berkurang. Karena iman terkandung di dalamnya. Tapi kalau yang Anda maksud dengan Islam di sini adalah Islam yang datang beriringan dengan iman, maka apa? Dirinci. Kalau yang dimaksud dengan Islam tadi adalah kalimat syahadah la ilaha illallah, enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang, cuma satu. Paham ya? Tapi kalau yang dimaksud dengan Islam di sini adalah amalannya, amalan zahir, sholatnya, puasa, zakat, itu bertambah dan berkurang. Bertingkat-tingkat orang dalam melakukan amalan sholat, puasa, dan zakat. Kurang lebih itu kesimpulannya. Ya. Dan itu semua bukan akal-akalan saya. Pak Ikhwan ya, itu semua adalah ringkasan dari pemahaman akwal di kalangan ulama salaf. Paham tum? Nah, kurang lebih itu, barakallahu fikum. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada pertemuan malam hari ini. Naktasi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika.